بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Insyaallah melanjutkan pembahasan pelajaran tentang tasrif. Sekarang sampai pada bab ismul fa'il, tentang ism fa'il. Dan di sini di ditunjukkan contoh-contoh ataupun perubahan ism fa'il sesuai dengan jumlah maupun jenisnya. Tentang pengertian ism fa'il sendiri, insyaallah dulu sudah pernah disampaikan pada pembahasan yang lain. Secara ringkas, ism fa'il ini adalah ism yang dibentuk dari fi'il untuk menunjukkan sesuatu yang melakukan perbuatan fi'il tersebut. Kemudian ism fa'il, bentuk dasarnya kalau berasal dari fi'il sulasi mujarrad, maka dia mengikuti wazan fa'il. Ism fa'il kalau dibentuk dari fi'il sulasi mujarrad, 3 huruf asli yang murni, tidak ada huruf tambahan, maka bentuknya ini mengikuti wazan fa'ilun, bentuk yang dasar. Adapun selain dari sulasi mujarrad, yang sulasi mazid ataukah yang rubai, bentuk isim fa'il itu berasal dari fi'il mudhari'. Dibentuk berasal dari fi'il mudhari' dengan mengganti huruf mudhara'ah dengan mim yang dhammah. Jadi huruf mudhara'ah diganti dengan mim yang dhammah, dan kemudian huruf sebelum akhir ini di kasrah. Huruf sebelum akhir berharokat kasrah, sebagaimana yang sudah dipelajari pada pelajaran yang terdahulu. Kemudian di sini disebutkan dalam judul ismul fa'il al marfu'. Ism fa'il yang marfu'. Ism fa'il, jadi bentuk ism fa'il. Kemudian keadaannya marfu'. Keadaan marfu' di sini nanti terkait dengan pembahasan nahwu, yakni kedudukannya dalam kalimat. Ism fa'il tersebut menempati kedudukan yang rofa, yang i'rabnya adalah i'rab rofa. Mungkin sebagai mubtada atau khobar atau ism dari kana atau khobar inna, atau sebagai fa'il ataukah sebagai naibu fa'il, ini tempat-tempat yang kedudukannya rofa. Dan juga perlu diperjelas, ditegaskan, berbeda antara ism fa'il, ismul fa'il dengan fa'il. Ini sesuatu yang berbeda. Jadi sehingga dalam menyebut masing-masingnya ini juga harus disebut dengan yang sebutan yang tepat, yang benar. Mana yang dimaksud? Apakah ism fa'il ataukah fa'il? Termasuk naibu fa'il, ini seperti fa'il. Yang jelas ini berbeda dengan ism fa'il. Kalau ism fa'il ini adalah sebagaimana pengertiannya tadi, Jadi isim, ya, satu isim, satu lafaz, satu kata yang termasuk isim. Nah, isim ini dibentuk dari fi'al untuk menunjukkan pelaku dari fi'al tersebut. Ya. Jadi pengertian isim fa'il pada lafaznya, pada bentuk katanya. Ini isim fa'il. Adapun fa'il, ya, pengertian fa'il ini terkait dalam dengan kalimat, dengan jumlah fi'liyah. Di mana pada jumlah fi'liyah, ya, kalimat tersebut untuk membentuk kalimat yang sempurna ini tersusun dari fi'al kemudian diikuti oleh fa'il. Ya, fi'al, ya, kata yang menunjukkan amalan perbuatan, kemudian sesudah itu diikuti oleh fa'il, yakni yang melakukan fi'al tersebut. Ini itu pengertian fa'il. Ya, jadi masing-masing mempunyai tempat sendiri-sendiri, isim fa'il, ya, dengan fa'il. Ini berbeda. Sehingga dalam menyebut, ya, dalam mengungkapkan juga harus dibedakan, perhatikan, harus dibedakan. Jangan keliru ataupun jangan kemudian dianggap sama. Ya, karena ini berbeda. Dan nanti penggunaan dalam kalimat juga isim fa'il ini tidak mesti menjadi fa'il dari suatu fi'il. Tidak mesti. Ya. Lafaz bentuk isim fa'il, ya, ketika digunakan dalam kalimat, ya, tentunya tidak mesti atau tidak harus kemudian menjadi fa'il dari suatu fi'il. Ya. Sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya, ada fi'il kemudian diikuti fa'il. Yang menjadi fa'il dari fi'il tidak mesti harus berupa bentuk isim fa'il. Ya. Yang menjadi fa'il bisa bermacam-macam, bisa berupa dhamir, bisa berupa isim zahir selain dhamir, yang itu bentuknya juga bermacam-macam. Sebagai contoh yang mudah, isim fa'il, salah satu bentuk isim fa'il, misalnya talibun. Talibun. Ini bentuk isim fa'il. Penggunaan kata talibun dalam satu kalimat, bermacam-macam, artinya tidak harus menjadi fa'il. Dia bisa sebagai mubtada, bisa sebagai khabar, atau bisa yang lainnya. Bisa juga menjadi fa'il, tetapi tidak harus. Jadi yang jelas apa di sini, perhatikan, bedakan, ya, antara isim fa'il dengan fa'il. Itu sesuatu yang berbeda. Ya. Isim fa'il, ya, kalau dilihat dari pembagian ilmu bahasa Arab, ya, isim fa'il ini masuk pada pembahasan syarat, ilmu syarat. Adapun fa'il ini masuk pada pembahasan ilmu nahwu. Ya, jadi berbeda bagian atau bidangnya, berbeda, yang satu ke bagian syarat, yang satu ke bagian nahwu. Sehingga di sini disebutkan isim fa'il yang keadaannya marfu, artinya dia berada pada tempat, pada kedudukan yang rofa dalam kalimat. Tadi sudah disebutkan beberapa kedudukan rofa, mubtada, khobar, atau fa'il, atau naibu fa'il, kemudian isim kana, khobar inna, ataupun tawabi, ya, na'ab, dan seterusnya. Ini kedudukan-kedudukan yang rofa. Nah, lafaz ini, isim fa'il yang berada pada kedudukan rofa tersebut, di sini ditunjukkan contohnya atau wazannya, kemudian diikuti contoh-contohnya, beserta perubahannya ketika disesuaikan dengan jumlah dan jenisnya. Ya. Jadi bentuk dasar dari isim fa'il yang mengikuti wazan fa'ilun, kalau dari sulati mujarad, atau yang dibentuk dari fi'il mudhari', untuk yang selain dari sulati mujarad, itu bentuk dasar untuk mufrad mudzakkar. Jadi isim fa'il yang wazannya fa'ilun, wazan fa'ilun bentuk ini untuk mufrad mudzakkar, untuk satu orang laki-laki. Nah, ketika nanti isim fa'il ini digunakan untuk maksud, untuk makna dua orang atau jamaah atau untuk perempuan, maka nanti ada perubahan pada bentuk isim fa'il tersebut, menyesuaikan dengan jumlahnya, mufrad, tasniyah ataukah jamak, dan menyesuaikan dengan jenisnya, muzakkar ataukah mu'annas. Ya, tetap asalnya dengan bentuk yang dasar ini fa'ilun, kemudian ada penambahan di akhir sesuai dengan jumlah dan jenisnya. Dijelaskan di sini wazannya, pada wazan bisa dilihat yang paling kanan ya. Yang pertama sebagai wazan dasar tadi asalnya ya, fa'ilun. Ya, fa'ilun. Ini bentuk atau wazan isim fa'il, dan di sini yang digunakan yang ulasi mujarad terlebih dahulu. Ya, fa'ilun. Kemudian di sampingnya ya, kolom yang sampingnya ini dijelaskan penggunaan ya, fa'ilun ini untuk siapa? Untuk siapa? Terkait dengan tadi jumlah dan jenisnya. Ya. Pada kolom yang sampingnya dijelaskan bomiruhu, bomir-bomirnya, maksudnya bomir yang sesuai dengan bentuk fa'ilun tersebut, sesuai dari sisi jumlah, sesuai dari sisi jenis. Ya, ini bomirnya apa saja yang sesuai dengan itu, dan juga disebutkan maknanya tadi, kegunaannya, jumlah dan jenisnya. Ya. Untuk fa'ilun disebutkan di sini bomirnya huwa, anta, ana, sesuai dengan kedudukan bomir ya. Untuk gha'ib huwa, kemudian untuk mukhatab anta, kemudian untuk mutakallim ana. Kemudian kesamaan dari ini apa? Mufradun mudzakkarun. Ini semua untuk mufrad mudzakkar. Satu orang ya, mufrad satu orang, kemudian mudzakkar laki-laki. Ya. Jadi bentuk isim fa'il yang dasar ini fa'ilun digunakan untuk mufrad mudzakkar. Baik untuk huwa atau gha'ib, maupun anta atau mukhatab, maupun ana mutakallim. Ini. Jadi bisa sebagai contoh tadi misalkan ana talibun atau anta talibun atau huwa talibun. Ini. Ya. Mufrad mudzakkar. Ya. Kemudian yang di bawahnya ketika digunakan untuk tasniyah untuk mutsanna, maka ada perubahan pada bentuk isim fa'il tersebut menjadi fa'ilani ya, menjadi fa'ilani, yakni dengan menambahkan alif dan nun di akhir isim fa'il tersebut. Dan ini sebagaimana faedah secara umum pembentukan tasniyah, pembentukan isim mutsanna dari mufrad ya, dari isim yang mufrad, yakni dengan menambahkan alif dan nun di akhir isim mufrad tersebut, dalam hal ini dari isim fa'il ini. Sehingga untuk yang tasnya di sini isim fa'ilnya menjadi fa'ilani ya, fa'ilani dengan adanya alif dan nun, menambahkan alif nun di akhir isim fa'il ini. Kemudian makna atau faedahnya, domir-domirnya huma ya, gha'ib ya, kemudian antuma mukhatab ya, nahnu mutakallim. Jadi urutan domir seperti itu nanti seterusnya ya, untuk yang gha'ib, untuk yang mukhatab, untuk yang mutakallim. Kemudian dari sisi jumlah tasniyatun, tasniyah atau mutanna, untuk menunjukkan jumlah dua orang. Kemudian mudzakkarun laki-laki. Ini fa'ilani. Misalnya dari tadi talibun menjadi talibani, dua pelajar. Ya, talibun ya, satu orang pelajar. Talibani, dua orang pelajar. Ya, kemudian ketika misalnya digunakan sesuai dengan dhamirnya menjadi huma talibani, mereka berdua pelajar. Antuma talibani, kamu berdua pelajar. Nahnu talibani, kami ada dua orang ya, kami berdua pelajar. Ini sesuai tasniyah dua orang kemudian mudzakkar dengan gombir-gombirnya juga sesuai. Ya. Kemudian yang berikutnya untuk yang jamak, ya, menjadi fa'luna, ya, dengan menambahkan wawu dan nun, menambahkan huruf wawu dan huruf nun pada akhir isim fa'l tersebut. Dan ini juga sesuai dengan kaidah pembentukan jamak, terkhusus jenis jamak yang disebut dengan jamak muzakkar salim. Ya, jamak muzakkar salim. Ya, kenapa? Karena jamak ini digunakan untuk muzakkar, nanti disebutkan ya di situ maknanya. Kemudian disebut dengan salim karena bentuk jamaknya tidak berubah dari bentuk mufradnya. Ya, dari fa'ilun menjadi fa'iluna, bentuknya tidak berubah, hanya dengan menambahkan huruf wawu dan huruf nun pada akhir isim fa'il tersebut. Ya, ini fa'iluna. Ya, dhamirnya untuk ghaib hum, untuk mukhatab antum, untuk mutakallim nahnu. Kemudian dari sisi jumlah dan jenis, ini jam'un untuk jamak, kemudian mudzakkarun, mudzakkar laki-laki. Ya. Hum fa'iluna atau hum talibuna. Ya. Atau katibun, katibuna, penulis ya misalnya. Hum katibuna, mereka para penulis. Antum katibuna, kalian para penulis. Nahnu katibuna, kami para penulis. Ini bentuk isim fa'il untuk jamak, yakni jenis jamak mudzakkar salim. Kemudian yang berikutnya disebutkan bentuk isim fa'il yang bentuknya mengalami perubahan dari bentuk asalnya, dari bentuk mufradnya. Ya, kalau mufradnya tadi fa'ilun, kemudian untuk yang jamak mudzakkar salim fa'iluna, ya, jadi bentuknya tetap. Ya. Kemudian bentuk yang berikutnya di sini ada perubahan, ada mungkin perubahan harakat ataupun huruf-huruf yang menyusunnya. Ya. Tetapi tetap huruf pokok tetap ada, tetap huruf yang sama, hanya saja huruf yang lainnya ini ada perubahan dari bentuk yang mufrad tadi. Ya. Disebutkan di sini ada tiga bentuk, ya, yakni wa fu'alun, ya, fu'alun, kemudian yang kedua di bawahnya wa fu'alun dengan pendek ya, fu'alun, kemudian yang ketiga fa'alatun, ya, fa'alatun. Ada tiga bentuk ini, fu'alun, fu'alun dan fa'alatun. Yang ini semua dibentuk dari asalnya tadi fa'ilun. Adapun secara makna atau terkait dengan dhamir, faedahnya, fungsinya di sini disebutkan ketiganya ini, fu'alun, fu'alun dan fa'alatun untuk hum, antum, nahnu, yakni untuk jamak. Dan disebutkan bentuknya di sini jam'u taksirin, adalah jamak taksir. Jadi ini untuk jamak, fu'alun, fu'alun dan fa'alatun ini digunakan untuk jamak. baik yang ghaib hum ataupun yang mukhatab antum ataupun yang mutakallim nahnu. Jadi bentuk jamaknya ini ada beberapa macam untuk yang jamak takdir dari isim fa'il tersebut. Nanti tergantung mana yang sering digunakan, mana yang lebih banyak digunakan dari tiga bentuk jamak ini. Terkadang yang lebih sering atau yang paling sering digunakan itu salah satu saja atau mungkin hanya dua saja, tidak semuanya, tetapi tetap semua itu ada penggunaannya, hanya saja dari sisi pengguna apa intensitas atau keseringannya mungkin tidak semua sering digunakan, hanya beberapa. Sehingga dari sini kita bisa mengetahui untuk isim fa'il, ya, fa'ilun bentuk jamaknya ini ada empat kemungkinan, ya. Bentuk jamaknya ada empat kemungkinan, ya. Yang satu tadi dengan menambahkan wawu dan nun menjadi fa'iluna, ya, ini jamak yang salim, jamak mudzakkar salim. Kemudian yang tiga adalah jamak takdir, bentuk jamak yang mengalami perubahan, ya, dari bentuk mufradnya, ya, dari fa'il menjadi tiga aja bentuk jamak ini kan bentuknya berubah, ya, hurufnya atau harakatnya, kemudian hurufnya tambahannya, huruf tambahannya berubah berbeda. Ya. Contoh, satu contoh isim fa'il yang memiliki bentuk jamak banyak ini dan semuanya digunakan, dan ada contohnya dari ayat-ayat Al-Quran, ya, pada kata apa? Kafir, ya, ini kafirun, kafir ini isim fa'il, ya. Jadi lafaz kafirun ini adalah bentuk isim fa'il dari fi'il kafara. Ya, fi'ilnya kafara kemudian dibentuk isim fa'il menjadi kafirun. Ya, kalau yang kasnya tinggal menambahkan alif nun menjadi kafirani. Nah, kemudian itu yang jamak bagaimana tadi disebutkan secara keseluruhannya ada empat bentuk jamak. Dari kafirun kalau dibentuk semuanya keempat-empatnya, yang pertama jamak muzakkar salim menjadi kafiruna, dan ini juga sekaligus menjadi nama surah dalam Al-Quran, surah Al-Kafirun, surah ke-6 dari akhir, ya, surah Al-Kafirun dari bawah, dari yang paling akhir, surah yang urutan ke-6 dari bawah. Kemudian bentuk jamak yang lainnya tadi mengikuti wazan fa'alun menjadi kuffarun. Kemudian dibentuk bentuk jamak yang berikutnya menjadi kuffarun. Kemudian pada bentuk jamak yang berikutnya yaitu wazannya fa'alatun menjadi kafaratun. Ya. Ini. Jadi dari satu mufradnya kafirun mempunyai beberapa bentuk jamak. Ya, kalau sesuai wazan tadi ada empat, ya, menjadi kafiruna, kufarun, kufarun dan kafaratun. Nah, yang ditunjukkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an ini tiga dari bentuk dari bentuk jamak tersebut, hanya tiga. Semua ada contohnya dalam ayat-ayat Al-Quran. Untuk yang pertama tadi kafiruna, bahkan itu menjadi nama surah, surah Al-Kafirun, dan digunakan dalam ayat tersebut qul ya ayyuhal kafirun, ayat yang pertama ayyuhal kafirun, ya, di situ bentuk jamak mudzakkar salim dengan menambahkan wawu dan nun dari isim mufradnya al-kafiruna, Kemudian yang mengikuti wazan fa'alun dengan panjang ya menjadi kufarun, ini disebutkan dalam surah Al-Mutaffifin ya. Di juz amma ada ya Al-Mutaffifin disebutkan lafaz ini kufarun. Nanti bisa dicek ya, dibuka. Kemudian untuk yang bentuk jamak yang berikutnya yang mengikuti wazan fu'alun yang dibaca pendek kufarun, ini tidak ada contohnya, tidak dijumpai, tidak ditemukan contoh seperti yang ini. Kemudian yang berikutnya bentuk jamak yang mengikuti wazan fa'alatun dari kafirun menjadi kafaratun, kafarah. Ini dijumpai di juz amma juga ada, di mana? Di akhir surah Abasa. Abasa wa tawalla di akhirnya ulaika humul kafaratul fajarah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Al kafarah al fajarah. Di akhir surah Abasa Al-Kafarah kemudian juga Al-Fajarah itu Al-Kafarah itu jamak dari kafir, Al-Fajarah jamak dari fajir ya. Jadi ini bentuk jamak takdir, dan kalau diperhatikan pada bentuk jamak takdir yang terakhir di sini fa'alatun kafaratun fajaratun ya, ini ada tak taknisnya, ada tak marbutoh di akhir bentuk jamak ini. Ini juga untuk mengingatkan bahwasanya tak taknis atau tak marbutoh memang kebanyakannya, umumnya ini digunakan untuk taknis, untuk muannas, untuk perempuan. Tetapi tidak mesti, tidak mutlak atau tidak mesti. Sebagian atau di antaranya, walaupun sedikit, walaupun tidak banyak, ini ada isen-isen yang diakhiri dengan tak sahmi, dengan tak marbukoh, ini tidak menunjukkan mu'annas. Tidak menunjukkan mu'annas. Bahkan ini adalah bentuk jamak dari mudhakkar atau jamak secara umum. Seperti di sini. Fahalatun. Ini jamak dari yang mudhakkar. Jamak takdir dari yang mudhakkar ya. Kafarah ya, maknanya jamak dari kafir. Fajarah jamak dari fajir ya. Ini mengikuti wazan ini fa'alatun. Ini untuk yang mudhakkar isim fa'il, untuk yang mudhakkar dengan penyesuaian jumlah untuk tasmiyah dan jamak menjadi beberapa bentuk ini. Kemudian yang berikutnya untuk yang muannas, untuk yang perempuan. Untuk yang mufrad muannas, sebagaimana umumnya, yakni dengan menambahkan tak ta'nits atau tak marbutah di akhir isim fa'il tersebut menjadi fa'ilatun. Dari asalnya fa'ilun menjadi fa'ilatun. Penambahan tak ta'nits atau tak marbutah menunjukkan secara umum tadi ya, ini untuk muannas mufrad. Sehingga di sini isim fa'il seperti ini digunakan untuk muannas mufrad. Dijelaskan dhamir yang sesuai dengan ini yakni hiya, anti, ana, yakni mufradul muannasun untuk mufrad muannas. Mufrad muannas satu orang perempuan. Kalau ghaib berarti hiya, kalau mukhatab ya itu dengan anti, kalau mutakallim ana. Ini hiya misalkan ya, jadi dari talibun ya, hiya talibatun, anti talibatun, ana talibatun, seperti itu. Kemudian yang tasmiyah yang musanna ya, bagaimana sebelumnya pembentukan tasmiyah ini dengan menambahkan alif dan nun pada akhir isim fa'il. Sehingga dan karena ini untuk mu'annas, ya, karena untuk perempuan, tentunya tak ta'if tadi tetap ada. Ya, fa'il. Jadi dari yang mu'annas fa'il langsung dengan adanya tak ta'if, kemudian dijadikan tanda atau tasmiyah. Tentunya kemudian ditambahkan alif dan nun sesudah tak ta'if. Ya, jadi tak ta'if tetap ada untuk menunjukkan mu'annas perempuan. Kemudian untuk tasniyah untuk dua, jumlah dua, maka sesudah tak ta'nits ditambahkan alif nun sehingga hasilnya menjadi fa'ilatan. Ya, jadi ada tak di situ, itu tak ta'nits. Ya, karena penulisannya bersambung, sesudah tak ta'nits ada alif, maka taknya ditulis dengan tak yang biasa, tak yang mempersulpah yang biasa ini. Lebar ya, terbuka, bukan tak marbutah. Ya, jadi tak ta'nits itu ditulis dengan marbutah dengan yang melingkar yang bundar itu kalau di akhir isim. Tapi kalau dia bersambung lagi dengan huruf yang lain maka penulisan tak ta'nits dengan tak yang biasa. Yang jelas itu taknya adalah tak ta'nits kemudian diikuti alif tasniyah. Ya, alif untuk tanda mutanna. Kemudian huruf nun ya, menjadi fa'ilatani. Ya, kalau disesuaikan dengan dhamir menjadi huma atau dhamirnya adalah huma, antuma, nahnu untuk yang mu'annas. Jadi misalkan ada dua orang perempuan, ya, huma talibatani, dua orang pelajar perempuan, ya, huma talibatani. Atau antuma qalibatani, nahnu qalibatani. Ini dua pelajar perempuan. Kemudian yang berikutnya bentuk jamaknya menjadi fa'ilatun, ya. Fa'ilatun, ya. Apa penambahan di sini? Penambahan huruf yakni alif dan sa. Ya, penambahan huruf alif dan sa, ya, ta yang mabsuthah, ta yang biasa, yang terbuka pada akhir isim fa'il ini. Nah, penambahan alif dan sa ini sebagai bentuk jamak untuk mu'annas. Dan dari bentuknya dia tidak berubah, ya, bentuk yang utuh, ya. Pada isim fa'ilnya tidak ada perubahan, maka dia disebut dengan jamak mu'annas salim. Ya, ini. Jadi makna salim karena bentuknya utuh, tidak berubah dari bentuk mufradnya. Hanya dengan menambahkan huruf di akhir dari mufradnya tadi. Ini untuk jamak mu'annas. Dhamirnya hunna, antunna, nahnu, ya, jam'un mu'annasun untuk jam' mu'annas, ya, fa'ilatun. Contohnya dari talibatun, ya, disesuaikan dengan dhamir misalnya menjadi hunna talibatun, antunna talibatun, nahnu talibatun. Ini untuk jamak mu'annas. Kemudian ada bentuk jamak yang lain untuk yang mu'annas. Di sini disebutkan yakni wa fawa'il. Ya. Untuk yang jamak mu'annas selain bentuk jamak mu'annas salim fa'ilatun ada bentuk jamak yang lain yakni wazirnya fawa'il. Ini dan tidak tanwin ya, fawa'ilu. Ya, kalau yang lainnya tadi tanwin, fa'ilatun tanwin. Kalau yang ini tidak tanwin, fawa'ilu. Ya. Ini juga bentuk jamak untuk mu'annas. Ya. Kemudian Mubamirnya sama dengan yang untuk jamak mu'annas, hunna, antunna, dan nahnu. Adapun penggunaannya nanti sesuai dengan yang biasa digunakan, ya, lafad-lafad yang mengikuti jamak salim, fa'ilatun, ataukah yang mengikuti wazan fawa'ilu, itu nanti menyesuaikan dengan yang biasa digunakan dalam bahasa Arab. Ya. Kalau contoh qalibatun tadi, ini yang digunakan yang salim, ya, yakni qalibatun. Ya. Adapun yang fawa'ilu, itu pada contoh-contoh yang lain nanti akan tahu. Ya. Nah, sebelumnya, bentuk jamak yang semacam ini, fawa'ilu, ini disebut dengan sighatu muntahal jumu'i. Ini bentuk sighah muntahal jumu'. Ya, sighah muntahal jumu'. Fawa'ilu. Ya. Banyak sebenarnya contoh yang seperti ini, nanti kita di misalnya ini jariyatun jariyah, ya, gadis kecil atau juga bisa bermana budak perempuan, jariyatun, ini bentuk jamaknya menjadi jawa, ya, asalnya jawari, nanti akan menjadi jawari. Tapi asalnya jawariun, jawariun, artinya dia bentuk jamaknya mengikuti yang jamak ini, sighah muntahal jumu', fawa'ilu, jawariu. Ya, kemudian ada ya akhir sebelumnya kasrah, nanti ya nya dihilangkan menjadi jawarin. Ya, mengikuti bentuk jamak yang ini, fawa'ilu, dan bukan yang jamak salim, bukan syariatun, bukan itu, tetapi yang fawa'ilu menjadi jawarin, asalnya jawariyu. Ini dari, padahal mufradnya sama, syariatun sama dengan talibatun tadi, tetapi bentuk jamaknya berbeda, yang satu jamak salim, jamak mu'annas salim, yang satunya sighah muntahal jumu'. Ini yang seperti ini nanti dikaitkan mana yang digunakan dalam bahasa Arab, yang sering digunakan yang mana. Ini bentuk isim fa'il yang marfu', ya, sesuai dengan jumlah dan jenisnya, dan juga sesuai dengan dhamir-dhamir yang digunakan atau yang terkait dengan isim fa'il tersebut. Ini. Jadi dari wazannya tadi, fa'ilun, fa'ilani, fa'ilina, wa fu'alun, wa fu'alun, wa fa'alatun, fa'ilatun, fa'ilatani, fa'ilatun, wa fawa'ilu. Ini wazan-wazan isim fa'il yang marfu', ya, sesuai dengan jumlah dan jenisnya serta dhamir-dhamirnya. Dari ini bisa diterapkan tadi, kalau diterapkan pada kata-kata yang ada pada isim fa'il, ya, kalau dari sisi lafaz semua bisa diterapkan. Misalnya qalibun bisa dibentuk menjadi semua wazan ini. Adapun penggunaan nanti dilihat, diperhatikan, diteliti atau dicari, ada enggak bentuk penggunaan semacam itu dalam bahasa Arab. Misalnya tadi qalibun, kemudian jamaknya menjadi tullabun, jamak taksir yang kedua tadi, ya, fu'alun, tullabun, pendek, ya. Kalau ternyata tidak ada penggunaannya, ya sudah, tidak usah digunakan. Walaupun secara lafaz mungkin bisa, tetapi karena penggunaan tidak ada, ya tidak perlu digunakan, tidak perlu dipaksakan harus menggunakan itu. Kalau qalibun, jamak yang digunakan adalah jamak taksir yang pertama, fu'alun, tullabun, yang panjang, tullabun, atau jamak yang taksir yang ketiga, fa'alatun, tholabatun, ya, tholabah. Mungkin kalau pernah atau mungkin sering mendengar ceramah atau muhadharah, ya, yang apa yang menyampaikan memanggil atau menyuruh misalkan ayyuhat thalabah. Ya, panggilan ayyuhat thalabah. Ya, thalabah, thalabatun. Nah, ini adalah bentuk jamak dari thalibun. Di mana jamak thalabah. Dan bukan bermakna muannats, bukan kemudian memanggil pelajar yang putri, bukan, tetapi umum atau yang mudzakkar, thalabah. Ini jamak dari mudzakkar. Jamak dari thalibun. Jadi untuk thalibun, bentuk jamak yang biasa digunakan yang sering dijumpai ada dua, yaitu thullabun dan thalabatun. Kalau kafirun tadi ada tiga, kafiruna, kufarun, kafaratun. Nanti kalau yang lainnya bisa mungkin hanya satu saja, atau mungkin dua, atau mungkin tiga. Ya. Kalau yang empat semuanya, ya mungkin ada, tapi mungkin sedikit. Ya. Jadi perlu diperhatikan juga, termasuk yang mu'annas, nanti juga demikian, yang mu'annas dan jamak tadi ya, ada dua bentuk jamak, fa'ilatun dan fawa'ilu, itu juga tentunya disesuaikan dengan penggunaan yang ada. Tadi ada contohnya, qalibun, qalibatun, jamaknya qalibatun, ini yang digunakan. Ada pun jariyatun, jamaknya jawarin, jawariyu, yang fawa'ilu, ini yang digunakan. Ya. Jadi tidak semata-mata lafaz, tapi juga penggunaan yang ada dalam bahasa Arab itu juga harus disesuaikan. Karena ya, bahasa Arab tentunya mengikuti apa yang biasa digunakan dalam bahasa Arab. Kemudian kita lihat penerapan dari wazan-wazan ini pada contoh-contoh atau pada jenis-jenis ya, isim fa'il yang dibentuk dari fi'il sesuai dengan jenis fi'ilnya. Ingat pada pembahasan terdahulu, jenis fi'il sesuai dengan huruf-huruf yang menyusunnya. Ada mudha'af, ya, ada yang mu'tal, ya. Kemudian nanti juga ada yang mazid, ya. Nah, kemudian dari itu dibentuk isim fa'il. Kalau bentuk dasarnya sudah disampaikan pada pembahasan terdahulu ya, isim fa'il pada tasrif yang terdahulu, pada tasrif istilahi. Nah, kemudian di sini tinggal dilihat bentuk isim fa'il tersebut disesuaikan dengan jumlah dan jenisnya, dengan bomirnya menjadi seperti contoh ini. Untuk yang mudha'af dari madda yamuddu sebagai contoh, madda yamuddu, ya, isim fa'ilnya menjadi maddun. Sudah dipelajari terdahulu, ya. Asalnya madidun sesuai dengan wazannya, madidun mungkin huruf yang sama di idgham menjadi madun. Ya. Kemudian disesuaikan tadi jumlah dan jenisnya sesuai dengan wazannya menjadi madun, maddani, madduna. Kemudian yang jumlah takdir menjadi wa muddadun, wa muddadun, wa madadatun, madadatun. Ini jamak takdir tiga ini. Ya. Kemudian yang berikutnya untuk yang mu'annats menjadi madadatun, madadatani, madadatun, wa mawaddi. Ini asalnya mawadidi. Sesuai dengan wazannya, fawa'ilu, mawadidi. Kemudian huruf yang sama, idgham, ya. Ini, mawadidu. Kemudian di idgham menjadi mawaddu. Jadi semuanya tetap sesuai dengan wazan asalnya. Kemudian karena ini mudha'af, ada huruf yang sama, ya. Maka tadi beberapa ada penyesuaian. Kemudian yang berikutnya, untuk ajwaf. Dari fi'il ajwaf, jenis kata ajwaf, yakni ain kalimah, berupa huruf illah. Contohnya pada kata sana yasunu, ain kalimah, huruf wawu, aslinya wawu, ketika dibentuk isim fa'il, menjadi sa'ilun. Asalnya sa'winun, kemudian wawunya diubah, diganti menjadi hamzah, menjadi sa'ilun. Ini juga sudah dipelajari terdahulu, insyaallah ya, bisa dimurajaah kembali. Kemudian disesuaikan di sini jumlah dan jenisnya menjadi sa'inun, sa'inani, sa'inuna. Kemudian pada bentuk jamak takdir untuk yang ain kalimahnya idgham atau tasdid, huruf ailah kembali ke aslinya dengan wawu menjadi suwanun, suwanun dan sawanatun. Jadi pada tiga bentuk jamak takdir ini untuk yang aswa, huruf ailah pada ain kalimah ini kembali ke aslinya. Kalau aslinya wawu, dia kembali ke wawu. Ya, suwanun, suwanun, sawanatun. Ya, ini jamak takdir. Kemudian untuk yang muannas, ya, menjadi sa'inatun, sa'inatani, sa'inatun. Ya, wawunya pada ain kalimah berubah menjadi hamzah. Ya, kemudian yang jamak takdir atau sifat muntahal jumu' menjadi sawainu. Ini juga wawunya berubah menjadi hamzah, hamzah yang sebelum nun, sawainu, sebelum huruf akhir. Adapun wawu pada sawainu, wawu yang kedua, huruf yang kedua itu wawu tambahan ya, sesuai dengan wazannya, sawainu, ada wawu tambahan. Tetapi huruf wawu pada ain kalimah ini berubah menjadi hamzah pada bentuk sighah muntahal jumu'. Ini untuk yang ajwah wawi, yang aslinya huruf wawu. Kemudian yang berikutnya, untuk ajwah ya'i. Yang ain kalimah aslinya huruf ya. Dari ba'a yabi'u. Ya, dibentuk isim fa'il menjadi ba'i'un. Ini asalnya. Asalnya ba'i'un dengan ya. Karena aslinya adalah huruf ya. Kemudian ya-nya diubah menjadi hamzah, menjadi ba-i-on. Ya. Kemudian disesuaikan tafsirnya, jamak dan seterusnya, menjadi ba-i-on, ba-i-ani, ba-i-una. Jamak tafsirnya, huruf ilah kembali ke aslinya, menjadi ya, menjadi wa-bu-ya-on, wa-bu-ya-on, wa-ba-ya-atun. Jadi huruf ailah kembali ke aslinya, yaitu huruf ya, pada tiga bentuk jamak takdir ini. Ya. Kemudian yang muannas, ba'i'atun, ba'i'atani, ba'i'atun, sighah muntahal jumu' menjadi bawa'i'u. Ya, huruf ailah di sini menjadi huruf hamzah. Ya. Jadi pada ajwaf, huruf ailah kembali ke asli, dengan wawu ataukah dengan ya, itu pada bentuk jamak takdir. Tiga bentuk jamak takdir untuk yang mudzakkar. Ya. Suwanun, suwanun, suwanatun, kemudian buya'un, buya'un, bay'atun. Ya. Selain dari itu, huruf ilah ini berubah menjadi hamzah pada bentuk isim fa'il. Kemudian yang berikutnya, untuk mu'tal fa' atau fi'il misal, yakni fa' kalimah berupa huruf illah. Di sini yang dicontohkan huruf illah yaitu huruf wawu pada fa' kalimah. Dari fi'il wa'ada ya'idu, isim fa'ilnya menjadi wa'idin. Perubahan yang terjadi menjadi wa'idun, wa'idani, wa'iduna, wa'u'adun, wa'u'adun, wa'adatun, wa'adatun. Sesuai dengan wazan semuanya, huruf ilah tetap wawu, tetap aslinya, bentuk-bentuknya juga sesuai dengan wazan. Kemudian tiga mu'annas, wa'idatun, wa'idatani, wa'idatun. Kemudian sighah muntahal jumu' ini menjadi awa'idu. Ya. Wa awa'idu. Wawu yang awal itu wawu ataf ya. Wawu tambahan. Jadi wazannya atau bentuknya yang sesudah wawu ataf. Awa'idu. Ya. Kalau dilihat di sini, huruf awalnya adalah hamzah. Padahal ini tadi dari wa'idun. Dan ini awal itu sesuai dengan wazan fi'lah mudhari' sumu tadi, fawa'ilu. Fawa'ilu wazannya, kemudian pada mu'tal fa menjadi awa'idu. Berarti apa? Kan mungkin disesuaikan ya. Fawa'ilu, awa'idu, wawunya itu wawu tambahan, kemudian alif, dan seterusnya sesuai. Nah, fa kalimah ternyata menjadi hamzah. Padahal aslinya adalah wawu. Karena ini misal wawu. Ya, jadi wa'idun, fa kalimah kan wawu aslinya. Ketika dibentuk silah mudhari' sumu mengikuti wazan fawa'ilu, wawu yang ada di fa kalimah ini berubah menjadi hamzah, menjadi awa'idu. Ya. Kenapa? Karena kalau tetap wawu akan bertemu dua wawu, wawa'idu. Sehingga wawu yang awal yang fa kalimah ini diubah menjadi hamzah, menjadi awa'idu. Ya, ini perubahan yang terjadi pada mu'tal fa wawi, yaitu yang aslinya wawu, pada bentuk silah mudhari' sumu ini wawu yang awal diubah menjadi hamzah. Adapun yang lainnya tetap. Untuk yang fa kalimahnya huruf ya, di sini tidak dicontohkan, berarti dia sesuai wazan. Tidak ada perubahan sama sekali termasuk pada silah mudhari' sumu. Ya yang di awal ya tetap dengan ya. Ya misalkan ya firun, ya nanti yang menjadi ya wasiru. Ya, kalau secara wafat ya. Artinya ya-nya tetap dengan ya, tidak berubah. Tidak diubah ke hamzah, ya tetap dengan ya. Sesuai dengan wazannya, sehingga tidak di bahas, tidak dicontohkan, berarti dia sesuai dengan wazannya, tidak ada perubahan, sama persis dengan wazannya. Yang awalnya wawu di sini dicontohkan, dibahas, karena ada perubahan di sini pada silah mudhari' sumu, wawunya berubah menjadi hamzah. Kemudian yang berikutnya untuk yang mu'tal lam, dari ghaza yaghzu, huruf lam kalimah atau huruf akhir ini berubah huruf ilah, dan di sini yang dicontohkan hanya satu fi'il, satu jenis, tapi insya Allah ini mencukupi untuk yang jenis lainnya dari mu'tal akhir atau mu'tal lam. Huruf ilah yang akhir ini pada bentuk isim fa'il untuk yang mufrad mudzakkar itu dihilangkan. Ditunjukkan di sini contohnya ya, menjadi ghazin. Ghazin. Jadi ghazin dia tetap mengikuti wazan isim fa'il, fa'ilun, asalnya akan menjadi ghazin atau ghazibun. Asalnya kan wawu itu ghazza yahzu ya, ghazibun, kemudian wawunya diubah menjadi ya karena sebelumnya itu kasrah ya, menjadi ghazion. Kemudian keadaan isim yang semacam ini yang disebut dengan isim mangkus, huruf akhirnya ya kemudian sebelumnya kasrah, maka dalam keadaan akhirah ya-nya dihilangkan kemudian diganti dengan tanwin pada kasrah sebelumnya, sehingga dari ghaziyun menjadi ghazin, ya-nya dihilangkan. Kemudian ketika dijadikan tasniyah, ya-nya muncul kembali menjadi ghaziyani, ya, bersama dengan alif dan nun, ya itu muncul kembali ghaziyani. Kemudian ketika bersama dengan wawu jamaah, ketika digunakan tasniyah ditambahkan alif dan nun, itu bukan alif tasniyah ya. Pengertian alif tasniyah wawu jamaah itu dhamir sebagai fa'il dari fi'il. Adapun pada isim tidak disebut sebagai alif tasniyah maupun wawu jamaah. Alafu minkum, meluruskan. Tetapi sama dari sisi hurufnya sama, tapi untuk tasniyah ini menambahkan alif dan kemudian nun, untuk jamak mudzakkar salim itu menambahkan wawu dan nun. Hanya seperti itu, hanya disebut alif nun untuk tasniyah dan wawu nun untuk jamak mudzakkar salim. Tidak disebut alif tasniyah ataupun wawu jamaah. Itu dhamir ya, alhamdulillah. Kali ini bukan dhamir ya, pada isim ini bukan dhamir. Ya, untuk meluruskan yang tadi. Ya, kembali ke sini. Jadi untuk yang tasniyah tadi ditambahkan alif dan nun untuk tasniyah, maka menjadi ghaziyani, yaknya muncul kembali. Kemudian ketika digunakan untuk jamak muzakkar salim, dibentuk untuk jamak muzakkar salim dengan menambahkan wawu dan nun, menjadi ghazuna. Huruf ilahnya dihilangkan. Ghazigun atau ghazin bersama dengan wawu untuk jamak muzakkar salim, maka huruf ilah yang akhir itu dihilangkan. Dan sebelum wawu itu dhammah. Ghazuna. Ini bentuk jamak muzakkar salim pada isim fa'il ini. Kemudian untuk yang jamak taksir menjadi ghuzzaun wa ghuzzan wa ghuzzatun. Jadi ada perubahan huruf illah yang akhir ketika dibentuk jamak taksir. Untuk yang pertama, huruf ilah yang akhir berubah menjadi hamzah. Asalnya ghuzzayun atau ghuzzawun dengan wawu atau dengan ya, kemudian wawu atau ya ini diubah menjadi hamzah ghuzzaun. Untuk bentuk yang kedua, fu'alun, huruf ilah yang akhir diubah menjadi alif menjadi ghuzzan. Asalnya ghuzzawun atau ghuzzayun, kemudian huruf ilah yang akhir diubah menjadi alif menjadi ghuzzan. Itu alif yang akhir ya. Adapun bentuk jamak taksir yang ketiga menjadi ghuzzatun. Asalnya tadi apa? Lazimnya fa'alatun. Fa'alatun dengan fathah pada semua hurufnya. Pada muqtal akhir ini menjadi ghuzzatun. Jadi harakat fa'alatun berubah menjadi dhammah. Kemudian lam kalimah diubah diganti menjadi alif. Asalnya ghuzzawatun menjadi ghuzzatun. Kemudian yang mu'annas menjadi ghaziyatun, ya yang akhir muncul tidak hilang, ghaziyatun. Yang tasniyah ghaziyatani, yang jamak mu'annas salim ghaziyatun. Jadi huruf ailah yang akhir yaitu huruf ya ini tetap ada, tidak hilang. Kemudian yang sighah muntahal jumu' menjadi ghawazin. Asalnya ghawaziyu. Ini seperti yang mufrad tadi, huruf ilah yang akhir dihilangkan. Ghawaziyu menjadi ghawazin. Dan ini bisa diterapkan pada semua mu'tal akhir, semua mu'tal lam. Pada misalnya Roma, Yarmi, nanti isim fa'ilnya Romin, tinggal disesuaikan. Robiya, Yarwa, isim fa'ilnya menjadi apa? Robin. Kemudian disesuaikan seperti contoh ini. Romin, Romiyani, Romuna, Rumma'un, Rumman, Rummatun, Ramiyatun, Ramiyatani, Ramiyatun, Rawamin. Kalau yang Rabun dari Rabiya Yarwa, Rabin, Rabiyani, Rabuna, Rubba'un, Rubban, Rubatun, Rabiyatun, Rabiyatani, Rabiyatun, Rawabin. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, ini lafiz. Yaitu huruf ilah pada fa' kalimah dan lam kalimah. Maka untuk fa' kalimah, sesuai dengan apa yang terjadi pada mu'tal fa' tadi pada contoh wa'idun. Adapun pada lam kalimah, huruf akhir sesuai dengan apa yang terjadi pada mu'tal lam, pada contoh rojim. Jadi huruf awalnya sesuai contoh wa'idun, huruf akhirnya sesuai contoh rojim. Bisa dilihat pada contoh wa'im. Dari fi'il waqa yaqi, isim fa'ilnya menjadi wa'im. Kemudian bentuknya, penyesuaiannya menjadi wa'in, wa'iyani, wa'kuna, wa'uqa'un, wa'uqan, wa'uqa'tun, wa'qiyatun, wa'qiyatani, wa'qiyatun. Sifah mudhal jumuh, wawunya yang awal berubah menjadi hamzah. Awaqin. Jadi untuk lafir, jadi yang awal mengikuti mu'tal fa, ya, yang akhir mengikuti mu'tal lam. Ini untuk yang sulati mujarrad. Ini insya Allah mencukupi contoh-contoh ini, ya, untuk isim fa'il yang marfu', ya, sesuai dengan jumlah jenisnya untuk sulati mujarrad. Adapun yang berikutnya, ini contoh untuk yang selain sulati mujarrad. Ya. Mencakup semuanya selain sulati mujarrad, walaupun yang ditunjukkan hanya satu bentuk, satu lafaz. Maulidun sebagai contoh. Ini apa? Rubai. Ya, rubai, ya. Alhamdulillah, ini sulati sulati mazid, ya, dengan menambahkan hamzah waqo dan menambahkan wawu yang kemudian diulang. Mu'lawwidun, ini bentuk isim fa'ilnya, bentuk dari fi'il mudhari'. Jadi i'lawwaqo, ini mawunya, penambahan hamzah waqo dan wawu yang diulang. I'lawwaqo, kemudian mudhari'nya ya'lawwidu. Ya. Bentuk isim fa'ilnya apa? Dengan mengganti huruf mudhara'ah min dhammah, dan sebelum dan huruf sebelum huruf akhir ini di kasrah. Ya. Dari ya lawitu menjadi mu'lawitun. Ya. Kalau yang contoh lain misalkan yang wazan aslama, mudhara'nya yuslimu. Dibentuk isim fa'il mengganti huruf mudhara'ah tadi dengan mim dhammah sebelum akhir di kasrah, dari yuslimu akan menjadi muslimun, muslim, muslimun, muslim. Ini isim fa'il dari aslama yuslimu. Ya. Kalau dari istaghfara yastaghfiru, bentuk isim fa'ilnya nanti menjadi mustaghfirun. Ya. Dari mudhari'nya yastaghfiru, isim fa'ilnya menjadi mustaghfir. Dan ini sudah dibahas pada masing-masing babnya terdahulu. Nah, kemudian di sini disesuaikan dengan jumlah dan jenisnya. Ya. Contoh pada mu'lawwidun, ya, menjadi mu'lawwidun, mu'lawwidani, mu'lawwiduna. Ya, untuk tasmiyah dengan alif nun, untuk jamak mudzakkar salim dengan wawu dan nun. Kemudian untuk yang jamak takfir ternyata tidak ada, tidak bisa, ya, tidak ada bentuk jamak takfir dari isim fa'il yang berasal dari selain sulasi mujarrad. Jadi yang ada hanya jamak mudzakkar salim. Demikian pula yang muannats, ya, menjadi mu'lawwidatun, mu'lawwidatani, mu'lawwidatun. Ya, jadi juga untuk jamak hanya sampai pada jamak yang muannats salim, jamak yang salim saja. Ada bukti bahwa mudhal jumu' ini juga tidak ada. Ya, jadi untuk yang selain dari sulasi mujarrad, ya, ini jamaknya hanya jamak yang salim, jamak mudzakkar salim maupun jamak muannats salim. Untuk yang jamak takfir dan sifat mudhal jumu' tidak ada. Ya. Kemudian satu contoh yang berikutnya, mu'tain. Ya. Ini dari fi'il aqa yu'ti, selain dari sulasi mujarrad, kemudian huruf akhir berubah huruf illah. Aqa yu'ti, ya. Ini yaqti ya, mudhari'nya yaqti, dibentuk isim fa'il mengganti huruf mudhari' menjadi mim dhammah dan sebelumnya di kasrah menjadi ma'dhiyun, asalnya ma'dhiyun, kemudian ya yang akhir dihilangkan menjadi ma'dhiyun. Nah, keadaan akhir yang semacam ini akan sama dengan yang mu'tal akhir tadi, akan sama dengan yang mu'tal lam tadi, seperti pada contoh ghazin tadi. Keadaan akhirnya sama, walaupun jenisnya berbeda. Kalau ghazin atau wakil itu sulasi mujarad, kalau mu'tin sulasi mazid, tetapi keadaan akhirnya yang berubah huruf ilah, dalam hal ini perubahannya sama pada bentuk isim fa'il. Sehingga di sini dari mu'tin untuk tasniyah mu'tiyani untuk jamak mu'tuna, jamak muzakkar salim. Jamak taksir tidak ada. Kemudian untuk yang mu'annas mu'tiyatun, mu'tiyatani, mu'tiyatun. Sighah mudzakkar jumu' tidak ada. Jadi inilah bentuk isim fa'il ya. Untuk yang selain sulasi mujarad. Kemudian ini tadi pembahasan isim fa'il yang marfu'. Nah, kemudian yang berikutnya ada sedikit tambahan untuk isim fa'il yang mansub ya, dalam kalimat dalam tempat yang nasab ya. Secara asal tanda nasab itu dengan fathah. Jadi kalau yang tadi itu yang marfu' ya, kalau huruf akhirnya berharakat dhammah, maka pada keadaan nasab dhammah tersebut diganti menjadi fathah. Fa'ilun nanti nasabnya menjadi fa'ilan dengan fathah tanwin. Fu'alun nasabnya nanti menjadi fu'alan dengan fathah tanwin. Adapun pada tasniyah yang ada tambahan alif dan nun pada keadaan mansub, nanti alifnya diubah menjadi ya. Kemudian nunnya tetap dengan kasrah. Sehingga dari fa'ilani ketika mansub menjadi fa'ilaini. Ya, fa'ilaini. Alif pada tasnya ini diganti menjadi ya. Kemudian pada jamak yang dengan wawu tadi fa'iluna, pada keadaan mansub wawu itu diubah menjadi ya dan nun sesudahnya dengan fathah. Sehingga menjadi fa'ilina. Ya. Fa'ilaini untuk yang tasnya, untuk yang jamak mudzakkar salim menjadi fa'ilina. Ya. Adapun lagi kalau harakat akhirnya dhammah, maka dhammahnya diganti menjadi fathah. Ini pada keadaan nasab. Kemudian di sini yang dicontohkan ketika huruf akhirnya yang ilah. Ya. Pada keadaan nasab atau mansub, huruf akhir itu huruf ya, ini muncul, tidak hilang. Dicontohkan waqiyan ghaziyan. Ya, pada keadaan mansub yang tadi dihilangkan ya-nya, ghazin waqin, pada keadaan rafa' atau marfu', tapi pada keadaan nasab ya-nya tidak hilang. Kemudian yang berikutnya untuk tasnya tadi ya, alifnya menjadi ya, waqiyaini ghaziyaini. Untuk yang jamak muzakkar salim, wawunya berubah menjadi ya, waqina ghazina. Ya. Kemudian yang jamak taksir, tapi di akhir dhammah, dhammahnya berubah menjadi fathah, menjadi wuqqa'an wa wuqqa'an wa huzza'an wa wuqqan wa huzzan wa wuqatan wa huzat wa huzatan. Jadi yang akhirnya di dhammah berubah menjadi alif. Adapun pada jamak taksir yang kedua tadi, huzzan wuqqan, karena huruf akhirnya adalah alif, alif itu lazimnya sukun, sehingga dhammah atau fathahnya tidak tampak. Ya. Tapi hakikatnya dia dhammah ataupun fathah. Ya. Yang berikutnya untuk yang mu'annas, yang mu'annas ya, menjadi waqiyatan ghaziyatan waqiyataini ghaziyataini waqiyatin ghaziyatin. Ya. untuk yang jamak muannats ini mansubnya dengan kasrah. Ya, pada bentuk jamak muannats salim itu mansubnya tanda nasabnya dengan kasrah. Yang asalnya dhammah pada keadaan nasab untuk jamak mudzakkar salim ini dengan kasrah. Adapun yang lainnya kalau marfu'nya rafa'nya dengan dhammah, nasabnya itu diubah menjadi fathah. Pada isim mufrad, ya, pada jamak takdir tadi seperti itu. Tapi untuk jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim ini nasabnya dengan kasrah. Waqiyatin ghaziyatin. Kemudian yang sirah mudzakkar jumu' berubah menjadi fathah huruf akhirnya pada keadaan mansub menjadi awaqiyah ghawaziyah. Dan ya-nya muncul, ya-nya tidak hilang. Awaqiyah ghawaziyah. Ini pada keadaan mansub yang mungkin perlu diperhatikan. Adapun selain dari ini, kembali ke wazannya tadi, perubahan akhirnya pada keadaan nasab, ya, tadi ya, dhammah menjadi fathah, kemudian alif menjadi ya pada tasniyah, wawu menjadi ya pada jamak mudzakkar salim. Kemudian pada jamak muannats salim, dhammahnya berubah menjadi kasrah. Kemudian satu lagi, isim fa'il pada kedudukan jar pada keadaan majrur. Ya, isim fa'il pada keadaan majrur. Yang dicontohkan hanya satu jenis. Ya, pada kata wa'idin sebelumnya untuk keadaan majrur yang perubahan yang terjadi kalau tadi marfu dengan dhammah, kalau majrur nanti dhammahnya berubah menjadi kasrah. Ya. Untuk yang satunya dengan alif pada keadaan marfu, pada keadaan majrur alifnya nanti berubah menjadi ya pada keadaan majrur. Pada keadaan mansub, pada jamak mudzakkar salim, pada bentuk jamak mudzakkar salim, kalau marfu dengan wawu, maka pada keadaan majrur nanti wawunya diganti dengan ya. Ini dicontohkan di sini pada kata wa'idin, karena ada perbedaan di akhir nanti, tapi secara asal semuanya hampir sama seperti itu. Kita lihat wa'idin menjadi kasrah. Kemudian wa'idaini alifnya menjadi ya, wa'idina wawunya menjadi ya, wa'u'adin, wa'u'adin, wa'adatin asalnya dhammah menjadi kasrah pada keadaan majrur. Kemudian mu'annas wa'idatin, wa'idataini, wa'idatin, ya, sama seperti faedahnya tadi, ya, yang asalnya dhammah menjadi kasrah, yang alif untuk tasniyah menjadi ya. Nah, kemudian yang berbeda di sini pada sirah mudzakkar jumu' menjadi awa'idha. Ya, di sini majrurnya dengan fathah, tidak dengan kasrah. Ya, marfu'nya dengan dhammah awa'idhu, tetapi pada keadaan majrur ini dengan fathah, tidak dengan kasrah. Untuk yang sirah mudzakkar jumu' karena dia tidak bisa tanwin. Ini. Adapun yang lainnya, jenis-jenis yang lain sesuai dengan faedah akalnya tadi. Jadi yang ditunjukkan contoh di sini yang ada perubahan dari yang asalnya, dari yang pokoknya. Kalau tidak ada contohnya atau tidak dibahas, dia kembali ke asalnya, ke pokoknya tadi, sesuai dengan kaidah yang sudah disebutkan. Ini, inilah bentuk isim fa'il pada keadaan marfu', mansub dan majrur. Ada yang ditanyakan dari ini? Ya, kalau tidak ada untuk pagi ini, sampai ini dulu. Allah kumbing untuk kekurangannya, selebihnya semata-mata karena Allah Ta'ala, atas karunia dan pertolongannya. Wallahu'alam, subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, alhamdulillah.